Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tawhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan di malam yang lalu telah kita sampaikan dan jelaskan terkait dengan kewajiban kita untuk banyak dan banyak mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan karuniakan kepada kita semuanya. Sampai-sampai Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau diberikan kenikmatan yang sangat besar, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Demikian juga telah kita jelaskan bahwasannya nikmatul Islam wal iman dan nikmat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang terbaik insyaallah, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama Allah, ilmu syar'i. Ini sungguh merupakan kenikmatan yang la yu'adiluha syai', kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun dari apa yang ada di kehidupan dunia ini. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala masih sampai detik ini memberikan kepada kita istiqamah di atas sunnah, memberikan taufik kepada kita untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masa-masa yang penuh dengan fitan, di masa-masa yang penuh dengan fitnah, di mana banyak di antara rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin guru-guru kita yang tergelincir dan jatuh dari jalur al-istiqamah. Sungguh yang menyelamatkan kita semuanya itu bukanlah semata-mata keilmuan kita atau kecerdasan kita atau kemampuan kita, apalagi harta dan kedudukan kita, tetapi yang menyelamatkan kita semuanya adalah murni fadilah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika kita menyadari yang seperti ini, tiada henti-hentinya untuk senantiasa lisan kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang sangat besar, dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkeyakinan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian dari hamba-hambanya karena sempurnanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Demikian juga kita meyakini dengan kalbu kita bahwasanya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dalalat, dari berbagai macam syirkiyat, dari berbagai macam bidah. Itu semata-mata tadi kita sampaikan adalah murni karunia dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja kenikmatan yang ada pada antum, pada anda semuanya, kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu datangnya semata-mata dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita mempergunakan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita pergunakan untuk semakin dan semakin kita bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin untuk kita memperbaiki an-nawaya, memperbaiki niatan-niatan kita, memperbaiki keikhlasan-keikhlasan kita. Dikarenakan yang namanya niyah, yang namanya niat, yang namanya kalbu itu yataqallab, mudah berbolak-balik. Demikian juga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang paling dan paling sulit untuk menjaga niatan-niatan kita agar senantiasa ikhlas. Semata-mata kita mengamalkan agama ini adalah dalam rangka untuk mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa liyuqal, bukan untuk disebut, bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita mendapatkan kedudukan, mendapatkan acungan jempol, tetapi betul-betul memurnikan ibadah-ibadah kita dalam bentuk apapun dari amal soleh semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang akan dijaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam dolalat, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ya, sebagaimana sumpah iblis mengecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang diberikan keikhlasan oleh engkau ya Allah yang tidak bisa untuk aku menggodanya. Sehingga betul-betul untuk kita senantiasa muhasabah, mengoreksi nawaya, niatan-niatan kita. Ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu ini, kita niatkan adalah semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi talabul ilm, mempelajari dan menuntut ilmu agama, merupakan afdalul a'mal, merupakan amalan yang paling mulia yang dibutuhkan untuk kita betul-betul mengikhlaskan niatan-niatan kita dari rumah adalah dalam rangka untuk mencari wajah Allah, dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan kita, dan dalam rangka untuk kita amalkan. Dan kita berdoa dan berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi', ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dipelajari untuk diamalkan, ilmu yang akan mendatangkan khasyah, mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang menjadikan penuntutnya itu semakin tawadu, semakin rendah hati, semakin dia bertawadu. Ilmu yang tidak menjadikan pemiliknya itu memiliki sifat kibir, memiliki sifat sombong, berbangga terhadap ilmu yang telah dia miliki. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama adalah dalam rangka, atau yang pertama tadi adalah hendaklah kita selalu mengoreksi an-nawaya, niatan-niatan kita. Kemudian yang kedua, untuk kita senantiasa betul-betul mencocokkan amaliyah kita, amalan-amalan kita itu harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap amaliyah-amaliyah kita, dalam segenap amalan-amalan kita, dalam segenap ibadah-ibadah kita, dalam segenap akidah-akidah kita. Sudahkah akidah kita sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabat? Sudahkah ibadah kita sudah sesuai dengan ibadah yang dicontohkan, diajarkan, dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam? Sudahkah perangai-perangai kita dan juga akhlak-akhlak kita berusaha untuk mencontoh salafunas saleh sebagai generasi yang terbaik yang kita diperintahkan untuk berkudwah mengikuti jalan mereka? Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Misalnya di dalam ibadah as-salah, di dalam ibadah salat, maka kita sebagai seorang sunni salafi, sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, maka harus ketika kita sholat, maka sholat kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah anda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka yang seperti ini akan semakin dan semakin terasa ketika kita tinggal di tempat-tempat, di daerah-daerah yang mereka kaum muslimin juga melaksanakan ibadah sholat dengan beragam tata cara, dengan beragam model di dalam mereka menjalankan ibadah sholat. Maka seorang sunni salafi, seorang ahlu sunnah, yang mereka tidak akan goyah, mereka tidak akan bingung dan tidak akan ragu-ragu melihat fenomena yang seperti itu, karena mereka langsung belajar dari ahlul hadis. Dan untuk menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Demikian juga barakallahu fikum, ketika kita menjalankan sebuah ibadah, misalnya ibadah umrah atau ibadah haji, maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik, tata cara ibadah, baik ibadah haji ataupun ibadah umrah. Sehingga sebelum seseorang dia menunaikan ibadah haji, sebelum seseorang menunaikan ibadah umrah, maka wajib bagi dia untuk mempelajari bagaimana manasik yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita datang ke sana, maka kita akan berkumpul dengan ribuan kaum muslimin yang mereka juga menunaikan ibadah umrah misalnya. Dan kita akan melihat bagaimana amaliyah-amaliyah mereka banyak yang mukhalafatus sunnah, banyak yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka datang dari tempat yang jauh dari negaranya, dalam keadaan mereka sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit, meninggalkan keluarganya, tetapi ketika menjalankan ibadah mereka tidak mengetahui bagaimana ibadah umrah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga semoga dan semoga dengan kita senantiasa mengikat diri-diri kita dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena memang kehidupan seorang mukmin, demikian juga kehidupan sunni salafi ahlul hadis, kehidupan salafiyin memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Memiliki hubungan yang istimrar, terus menerus. La tanqati', tidak akan terputus. Silatun da'imah, yang senantiasa pasti di dalam segenap amaliah-amaliah kita. Maka kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika kita akan sholat, maka tidak akan mungkin kita mengerjakan ibadah sholat kecuali kita harus mengingat bagaimana sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kepada kita untuk menunaikan ibadah as-salah. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Hubungan seorang muslim dengan beliau adalah silatun da'imah wa silatun la tanqati'. Hubungan yang terus-menerus, yang tidak akan terputus. Kita memiliki hubungan dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak sebagaimana ahlul bidah, maka hubungan dengan Rasul alaihi salatu wassalam mungkin hanya setahun sekali. Ketika mereka merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah itu mereka tidak peduli apakah amaliah-amaliah mereka dalam keseharian sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam atau tidak. Dalam keadaan tentunya amaliah tersebut menyelisih sunnah dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian juga bagi siapapun memiliki hubungan yang sangat erat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika kita akan makan saja, kita memiliki hubungan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan mengingat bagaimana ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam ketika makan. Makan dengan mengucapkan bismillah, dengan menggunakan tangan kanan, dan seterusnya dari ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika kita berjalan demikian juga, memiliki hubungan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita turun dalam perjalanan, Nabi alaihi salatu wassalam kita mengingatnya, beliau mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan tasbih subhanallah. Ketika naik, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk bertakbir Allahu Akbar. Tidak terlepas kehidupan kita dari tuntunan dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian juga dalam segenap keadaan kita, dalam kita bermuamalah dengan keluarga kita, dengan putra dan putri kita, kita mengingat bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita bagaimana bimbingan beliau, muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'i 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Terhadap putra dan putri kita, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan, muru auladakum, perintahkan putra dan putri kalian untuk mengerjakan ibadah salat ketika sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan ibadah sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Nah, demikian juga ketika kita masuk waktu pagi, masuk waktu sore, maka terus-menerus kita mengingat Rasulullah alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran beliau, mulai dari zikir setelah sholat wajib, ditambah lagi dengan adkarus sobah wal masa, zikir pagi dan zikir petang, yang apabila kita praktekan zikir-zikir tersebut, itu sebagai benteng yang kuat, bahkan lebih kuat daripada benteng Ya'juj wa Ma'juj. Inilah kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, seorang sunni salafi, tidak terlepas dari tuntunan dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Demikian juga ketika kita memiliki tetangga, dari tetangga-tetangga yang kafir, apakah itu minal Yahud, wan Nasara ataupun yang lainnya, maka kita mengingat bagaimana bimbingan dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka orang-orang kufar yang menjadi tetangga-tetangga kita, orang-orang kufar yang bukan kufar harbi, yang tidak memerangi kita dan mengusir kita dari kampung halaman kita. Maka tidak mengapa untuk kita berbuat baik. Bahkan kita dilarang untuk mengganggu mereka, mengganggu orang-orang kufar. Dan boleh untuk kita menjenguk mereka ketika mereka dalam keadaan sakit. Yang semoga dan semoga dengan ini semuanya menggambarkan bagaimana keindahan Islam. Keindahan seseorang yang betul-betul komitmen terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya betul-betul kalau ini kita praktekkan, maka Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Betul-betul merasakan kedamaian dimanapun kita berada. Aman dari berbagai macam teror. Aman dari berbagai macam tindakan-tindakan radikal. Ketika kita kembali kepada tuntunan dan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga bagi para tajir atau tujar, bagi para pedagang. Maka Rasul alaihi salatu wasalam juga memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum tidak memperbolehkan untuk seseorang berjualan di pasar kecuali sudah mempelajari ahkam al-buyu, tentang hukum jual beli, agar betul-betul jual beli itu sesuai dengan sunnah, jual beli yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan untuk kedua belah pihak, bagi penjual ataupun bagi pembeli, dan tidak ada doror, tidak ada ghoror, tidak ada penipuan, tidak ada khianat, tidak ada ketidakjujuran. Dan ini adalah akhlak dan perangai seorang muslim. Harus amanah, harus jujur, dan harus menghindari harta riba, menghindari juga pekerjaan-pekerjaan yang mukhalafah, yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan seorang muslim. Betul-betul memiliki hubungan yang erat. Dan dari sinilah, maka seseorang yang betul-betul dia menghadirkan amaliyah-amaliyah tersebut, bahwasannya amaliyah-amaliyah ini adalah datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ini akan mendatangkan keriduan tersendiri kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat besar dan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di muka bumi ini, yaitu berupa diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl wa in kanu min qablihim lam. Gimana? Ada yang hafal? Wa in kanu laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ahsantum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah 'alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman id ba'atsa fihim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari jenis-jenis mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan hati-hati mereka dari berbagai macam penyimpangan dan kotoran-kotoran kemaksiatan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab wal Hikmah. Wa in kaanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka sebelum itu sungguh berada di dalam kesesatan, dan kesesatan yang sangat dan sangat nyata. Sehingga diutusnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam merupakan kenikmatan yang sangat dan sangat besar, melebihi kenikmatan apa yang kita raih di kehidupan dunia ini. Sehingga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul kita komitmen ittiba bi sunnati Nabi alaihi salatu wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam segenap ucapan kita, dalam segenap perbuatan-perbuatan kita, dalam segala keadaan-keadaan kita harus dan harus meneladani Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, sehingga dengan ini semuanya kita akan merasakan bagaimana kerinduan yang mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana rindunya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana salah seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sangat cinta dan rindu kepada beliau pernah datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian sahabat tadi menyatakan, "Ya Rasulullah, kullama dzakartuka wa ana fi baiti la tatibu nafsi hatta akhruja wa andura ilaik." Ya Rasulullah, setiap kali aku mengingat dirimu dalam keadaan aku sedang berada di dalam rumah, sedang berada di dalam rumah bersama keluarganya, bersama anak dan istrinya, mungkin sedang bercanda, bercengkrama dengan keluarganya. Tetapi ketika sahabat tadi di tengah-tengah keluarganya sedang mengingat, kangen dan rindu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tatibu nafsi, maka hatiku tidak merasa tenang, tidak merasa tentram, bergejolak hati ini, hatta akhruja wa anduru ilaik, sampai aku keluar dari rumah dan bisa melihat wajahmu, bisa berjumpa denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kerinduan yang mendalam dari sahabat tadi. Kemudian sahabat tadi menyampaikan ucapannya selanjutnya, walakin idza dzakartu mauti wa mautak wa uluwa manzilatik wa ana duna dzalik hazantu husnan syadidan ala dzalik. Tetapi ketika aku mengingat kematianku kelak, dan aku mengingat bagaimana tingginya derajatmu di dalam jannah, di dalam surga ya Allah, di dalam surga wahai Rasulullah, bagaimana tingginya derajatmu di dalam jannah, di dalam surga, wa ana duna dzalik, sedangkan aku berada jauh di bawahmu, maka ketika aku mengingat yang seperti itu, seperti ini, hazantu husnan syadidan ala dzalik, maka aku sungguh sangat dan sangat bersedih ketika mengingat fenomena yang seperti ini. Kalau di kehidupan dunia, kangen kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, masih bisa keluar dari rumah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak dan istrinya, kemudian mencari Rasulullah alaihi salatu wasalam dan terobati kerinduannya. Tetapi bagaimana ketika berada di negeri akhirat, dalam keadaan beliau berada di tempat yang paling tinggi, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan selain beliau mungkin berada di tempat yang lebih bawah, di bawahnya beliau, bagaimana kita bisa berjumpa dengan engkau wahai Rasulullah, padahal aku sangat cinta dan kangen, rindu kepada engkau. Nah, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam terdiam, dan Allah subhanahu wa ta'ala dari tujuh lapis langit, dari atas tujuh lapis langit mendengar kerinduan yang mendalam dari sahabat tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam Al-Quran, menjawab keresahan ataupun kerisauan dari sahabat tadi yang begitu cinta dan rindu kepada beliau, dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan barang siapa yang taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka mereka itu akan ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikumpulkan oleh Allah azza wa jal, dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin, akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana anda ketika berada di dunia cinta kepada rasul, cinta kepada sahabat nabi, maka demikian juga berada di akhirat, anda akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Karena Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai di kehidupan dunia ini, sehingga menjadi gembira dan lapang dada seorang sahabat tadi. Yang berarti kesimpulannya bahwa saya seseorang yang komitmen kepada sunnah Rasulullah SAW, ada berita dan berita gembira. Kalau sekarang kita tidak bisa berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wasalam, tetapi semoga dan semoga kelak ketika berada di negeri akhirat, kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad, bersama para sahabat, bersama para nabi dan para rasul, bersama para siddiqin Abu Bakar, bersama para sahabat Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Demikian juga mungkin para ummahat akan dikumpulkan bersama ummahatul mukminin, bersama istri-istri para sahabiah, bersama wanita-wanita yang salihah di masa-masa dahulu kala. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ya mungkin ketika berada di dunia, ketika kita berpegang teguh dengan sunnah, kita tidak memiliki teman kecuali sedikit segelintir orang. Di tengah kampung kita mungkin hanya satu dan dua, tetapi telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik teman. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Naam, karena sudah isya, tafadhal muadzin untuk adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun beliau juga merasa rindu dan kangen terhadap orang-orang yang datang sepeninggal beliau, yang mereka berkomitmen istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana beliau pernah menyatakan kepada sahabat ridwanul alaihim ajmain, lawaditu anni laqaitu ikhwani. Sungguh saya sangat ingin, kata baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam, sungguh saya sangat ingin untuk berjumpa dan berjumpa dengan ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mereka menjawab, alasna ikhwanak, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, antum ashabi, adapun engkau adalah para sahabatku. Walakin ikhwani alladina yu'minuna bi walam yarauni. Tetapi saudara-saudara yang aku maksud, yang aku sangat kangen dan rindu kepada mereka, ingin berjumpa dengan mereka, mereka-mereka orang-orang yang beriman kepadaku dalam keadaan mereka tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat aku yang datang sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tetapi mereka beragama dengan agama Rasul. Mereka berakidah dengan akidah Rasul. Mereka beribadah dengan ibadah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka berakhlak, bermuamalah dengan akhlak Islami, dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang seperti inilah yang dikangeni dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita betul-betul bisa istiqamah, konsisten di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam hatta al-mamat, sampai kita meninggal. Karena orang-orang yang istiqamah, maka ketika mereka meninggal, maka mereka akan mendapatkan berita gembira yang disampaikan khusus oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-30, 31 dan 32. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ketika berada di dunia, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kami, sesembahan kami, yang saya persembahkan hidup dan matiku untuknya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang betul-betul istiqomah di atas tauhid, demikian juga di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka ketika hamba yang istiqomah tadi sedang sakaratul maut, sedang dikelilingi oleh keluarganya, oleh anak dan istrinya, yang barangkali sedang ditangisi oleh keluarganya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hiburan, memberikan berita gembira di saat tidak ada seorang pun di antara manusia yang mampu untuk menghiburnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat-malaikatnya, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan turun silih berganti, berbondong-bondong malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan kepada hamba tadi yang ketika sakaratul maut berada di antara dua perasaan, perasaan takut dan juga perasaan sedih. Perasaan takut terhadap dosa-dosa yang selama ini dia lakukan, terhadap kedoliman-kedoliman yang selama ini dia lakukan, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Adil, dan akan menghisab amalan-amalannya dengan penuh keadilan. Yang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang tidak ada satu pun dari amalan-amalan kebaikan kecuali dia akan melihat balasannya, demikian juga amalan keburukan dia akan melihat balasannya. Maka dia memiliki rasa takut yang mendalam terhadap dosa-dosa yang selama ini dia lakukan, yang mungkin tidak ada yang mengetahuinya kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini pada pandangan manusia dia adalah sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang masya Allah ibadahnya. Ya, tetapi dia mengerti dan memahami hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Zat satu-satunya yang mengetahui isi hati kita, nawaya, niatan-niatan kita. Yauma tublas sarair, yakni pada hari akan dibuka dan dibongkar segala niatan-niatan, rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi. Maka hamba tadi merasa takut, dan yang kedua merasa khawatir atau merasa sedih terhadap keluarganya, terhadap nasib mereka yang akan ditinggal, bagaimana kelak mereka setelah ditinggal oleh ayahnya, setelah ditinggal oleh dirinya, bagaimana nasib mereka. Maka hanya utusan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jawaban, memberikan berita gembira, mengatakan kepada hamba yang sakratul maut, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba, janganlah kau merasa takut dan janganlah kau merasa bersedih hati. Janganlah kau merasa takut dari dosa-dosamu, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memaafkan dosa-dosa yang kau lakukan. Engkau akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Engkau akan bisa melewati as-sirat. Dan engkau akan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan berita kabar gembira oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita tidak melihatnya. Kita tidak memahaminya dan kita tidak mengerti. Dan tidak ada satupun alat dari CCTV mungkin yang bisa menangkap bagaimana kehadiran malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, dan yang kedua, jangan engkau bersedih hati. Bersedih terhadap nasib keluarga yang akan kau tinggalkan kelak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin kehidupan dan rizki mereka. Asalkan anda sebagai seorang atau sebagai orang tua yang saleh, sebagai seorang ibu yang salihah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan putra dan putri anda. Ya, sehingga penting untuk kita memulai dari diri kita, para orang tua, memperbaiki kesolehan kita. Demikian juga para ibu, para ummahat, memperbaiki kesolehannya. Bersabar di dalam mendidik putra dan putrinya. Meskipun terkadang berbagai macam kendala-kendala, ya berbagai macam tantangan dan rintangan, ya selalu menghadang, tetapi terus-menerus bersabar seraya isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga harus dimulai kesolehan itu dari kita. Kita bersihkan segala ucapan-ucapan kita dan perbuatan-perbuatan kita dari yang merusak istiqomah kita. Karena ini akan berpengaruh kelak terhadap anak dan juga keturunan kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan berjanji menjaga mereka, putra dan putri kita, ketika ditinggal oleh mereka-mereka hamba yang istiqamah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan jannah, dengan surga yang dahulu engkau dijanjikan, ya, yang dahulu engkau dijanjikan untuk masuk ke dalam jannah. Bagi siapa-siapa yang istiqamah, maka diberikan kabar gembira. Wa abshiru bil jannah, dan berikan kabar gembira dengan jannah. Bergembiralah dengan jannah, dengan surga yang dahulu engkau dijanjikan. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un, nuzulam min ghafurir rahim. Nahnu auliyaukum, kami adalah pembela-pembela dan pelindung-pelindung kalian, fi dunya wal akhirah, di kehidupan dunia dan akhirat, penjaga kalian dan juga putra dan putri kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian di dalam jannah, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan segala apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum fiha ma tadda'un, dan kalian akan mendapatkan seluruh apa yang kalian minta, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan, sebagai pelayanan istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini barakallahu fikum menunjukkan bagaimana kehidupan kita di kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dan bagaimana dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilainya ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut. Segala apa yang kita kumpulkan dari harta-harta dunia ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, sehingga jangan sampai karena kehidupan dunia, karena dunia ini melalaikan kita dari mengejar negeri akhirat. Karena Rasul alaihi salatu wassalam beliau menggambarkan kepada kita tentang rendahnya kehidupan dunia ini, digambarkan oleh beliau dengan gambaran yang sangat bagus. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kalau seandainya kehidupan dunia, lokanati dunia, kalau seandainya kehidupan dunia ini nilainya atau memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun senilai sehelai sayap nyamuk, ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan dunia ini, bukan di sisi ahlu dunia yang mereka tertipu dengan kehidupan dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kehidupan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nilai walaupun senilai sehelai sayap nyamuk, berarti mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehelai sayap nyamuk atau kehidupan dunia ini? Mana yang lebih mulia, Pak Firman? Ya? Mana yang lebih mulia? Pak Alim? Lebih mulia mana? Sehelai sayap nyamuk. Lebih mulia sehelai sayap nyamuk. Lebih berharga sehelai sayap nyamuk dibandingkan kehidupan dunia ini. Kalau seandainya kehidupan dunia ini memiliki nilai di sisi Allah, walaupun nilainya senilai sehelai sayap nyamuk, apa kelanjutannya? Masaqa kafiran minha syarbata ma'in. Niscaya orang-orang yang kafir kepada Allah tidak akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun seteguk air minum. Ini ada minum walaupun seteguk. Tidak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia ini memiliki nilai di sisi Allah walaupun nilainya sehelai sayap nyamuk, orang-orang kafir enggak akan diberikan minuman walaupun cuma seteguk. Tetapi karena dunia ini tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan orang-orang yang kafir menikmati kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini sebagai jannatul kafir, sebagai surganya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang saya tanya kepada antum, maukah anda saya kasih sehelai sayap nyamuk? Ada yang mau gak dikasih sehelai sayap nyamuk? Gratis. Nah, ada yang mau tunjuk jari? Mau gak? Kenapa? Sehelai sayap nyamuk? Gak mau? Hah? Gak mau? Mau gak? Hah? Dikasih sehelai sayap nyamuk. Jangan sehelai sayap nyamuk. Nyamuk kan ada dua sayap. Ya. Dua helai sayap nyamuk. Mau gak? Atau 1000 sayap nyamuk. Nah, gak ada yang mau. Ya kan? Ini memahamkannya seperti ini. Padahal ketika kita dikasih sehelai sayap nyamuk, itu artinya kita dikasih dengan yang lebih daripada dunia dan seisinya. Tetapi ketika diibaratkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan ibarat yang seperti ini, enggak ada seorang pun yang berakal di antara kita yang mau untuk menerimanya. Walaupun 1000 sayap nyamuk. Nah, walaupun 1000 sayap nyamuk. Fa'tabiru ya ulil absar. Sehingga ambil pelajaran dari permisalan yang dijelaskan, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika saya wujudkan misalnya, maukah anda saya kasih ya mobil Avanza misalnya, mau enggak dikasih mobil? Hah? Mau? Ya mau kalau dikasih mobil. Ya padahal kalau dikasih sayap nyamuk enggak mau tadi. Ya padahal mobil itu seperberapanya sayap nyamuk. Berarti sama aja antum saya kasih seperberapanya sayap nyamuk. Berapa potong-potongnya itu? Nah, ini ketika kita wujudkan dalam bentuk permisalan yang digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, misalnya kita akan terhenyak. Gak ada seorang pun yang mau. Jangankan satu ya. Nyamuk itu ada dua sayap. Dua helai sayap nyamuk. Gak mau. Walaupun 1000 sayap nyamuk tidak mau. Bisa dibikin herbal gak? Nah, toyib. Gak ada seorang pun yang mau. Ya, sehingga barakallahu fikum ini menunjukkan tidak ada nilainya sama sekali kehidupan dunia ini. Sehingga kita akan menggambarkan bagaimana kehidupan di negeri akhirat, bagaimana jannah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. yang digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Enggak pernah mata ini melihat ada keindahan, kelezatan, kenikmatan sebesar kelezatan, kenikmatan, keindahan di dalam jannah. Demikian juga telinga ini tidak pernah mendengarnya. Dan hati ini tidak pernah bisa membayangkannya dan menghayalkannya. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita khayalkan belum mewakili sama sekali dengan kehakikat kenikmatan, kelezatan dan keindahan di dalam jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tetapi untuk meraihnya kita semuanya harus berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab, mungkin bisa kita sampaikan pada muhadarah ataupun tausiah di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekeliruan dan kesalahan itu karena kejahilan wa minasyaiton. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.